إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema ya akhi irfa izarak, wahai saudaraku angkatlah pakaianmu. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan di antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah dengan mengutus di tengah-tengah mereka seorang nabi ataupun rasul. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang harus kita ikuti di dalam segala aspek kehidupan. Baik dalam akidah, muamalah ataupun adab akhlak sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi mereka yang mengharapkan pahala Allah dan juga hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia mengingat Allah dengan banyak. Surat Al-Ahzab ayat 21. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan adab akhlak di dalam berpakaian. Di antara adab berpakaian yaitu haram bagi laki-laki memakai pakaian melebihi mata kakinya. Baik itu jubah ataupun gamis ataupun sarung ataupun celana. Secara umum pakaian masuk ke dalam hukum haram bagi laki-laki, bukan perempuan. Ya. Dan bahkan perbuatan ini digolongkan sebagai dosa besar. Di dalam kitab yang dikumpulkan oleh Imam Az-Zahabi, Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, salah satunya adalah Al-Musbilul Izar, yaitu laki-laki yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Disebutkan dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Namun, sungguh sangat mengkhawatirkan banyak dari kaum muslimin yang mereka belum memahami atau mengetahui akan hal ini. Oleh karena itu, khatib melihat penting untuk disampaikan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang kami kepada saudara seiman, seislam, agar mereka tidak terjatuh ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Akan saya bacakan sekian banyak dalil yang menunjukkan akan haramnya memakai pakaian melebihi mata kakinya. Yang pertama datang dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bain fahuwa finnar." Segala pakaian yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Atau menjadi sebab pelakunya masuk ke dalam neraka. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izratul mu'min ila nisfi saqaihi." Pakaian seorang mukmin itu setengah atau setinggi setengah betisnya. Setinggi setengah betisnya. Ya, wala haraja alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain, dan tidak ada dosa dia memakai pakaiannya di antara setengah betis dengan mata kaki. Yani tidak sampai menjulur ke bawah mata kakinya, di antara setengah betis dengan mata kakinya. Ya. Ma asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Adapun kata Rasul, yang melebihi mata kakinya maka dia di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan perlu diketahui, ancaman itu bertambah besar, bertambah dahsyat manakala dia melakukannya dengan diiringi rasa sombong. Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki haram dan dosa besar. Dan lebih besar lagi kalau disertai dengan rasa sombong dan ujub terhadap dirinya sendiri. Seperti hanya para raja yang dia dengan bangga memakai baju kebesarannya, melebihi mata kakinya, ini dia mendapatkan ancaman lebih daripada sekedar menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Perhatikan hadis berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu ila man jarra izarahu batara." Allah tidak melihat kepada seorang hamba yang menyeret pakaiannya dengan sombong. Ya, menyeret pakaian disertai dengan rasa sombong. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Bahkan disebutkan juga dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasah, tiga golongan. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang pada hari kiamat nanti Allah tidak akan melihat kepadanya. Wala yanzuru ilaihim, wala yuzakim, Allah tidak akan sucikan mereka dari dosanya. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih." Bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, kelompok yang pertama, al-musbil, yaitu seorang laki-laki yang menjulurkan pakaiannya melebihi kedua mata kakinya. Yang kedua, al-mannan, yaitu orang yang suka mengungkit pemberian. Dia memberi, tapi kemudian keesokan harinya dia mengungkit, "Dahulu saya pernah kasih kamu, dahulu kamu saya yang membiayain, dahulu-dahulu," dan demikian dia mengungkit-ungkit pemberian yang telah dia berikan kepada saudaranya. Diancam dengan ancaman di atas. Dan yang ketiga, al-munfiq sil'atahu bil halikil kadzib, yaitu orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah, ini barang original asli tetapi KW atau palsu. Dia diancam dengan tiga ancaman di atas. Yang pertama, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan ajak bicara dia. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan lihat dia. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan sucikan dia. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak lagi dalil yang menunjukkan akan haramnya bagi seorang laki-laki yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kakinya. Insyaallah, bagi orang yang mencari kebenaran, satu hadis atau satu dalil itu sudah cukup. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Sahibul haq yakfihi dalilun wahid, wa sahibul hawa la yakfihi walau kana alfu dalil." Orang yang mencari kebenaran cukup dia mengerjakan meskipun hanya satu dalil. Tetapi orang yang mengikuti hawa nafsunya tidak akan cukup meskipun dengan 1000 dalil. Maka sudah sekian banyak dalil yang saya sebutkan dan masih banyak lagi dalil yang belum disebutkan. Mudah-mudahan itu menjadi pencerahan bagi kita semua mulai hijrah, mulai memperbaiki dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, dalam adab akhlak sehari-hari kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang yang mengatakan kalau tidak sombong tidak mengapa, maka saya katakan dua sanggahan atau bantahan untuk orang yang mengatakan demikian. Yang pertama, hadisnya disebutkan secara umum, tidak dikaitkan sombong ataupun tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, bertambah azabnya, bertambah siksanya kalau disertai dengan rasa sombong. Kemudian juga ada dari sebagian kaum muslimin, bahkan ustaz atau kiai yang berhujjah atau mengatakan dengan hadis Abu Bakar, ya, bahwa beliau memakai sarung melebihi mata kakinya. Berarti kita tidak apa-apa melakukannya. Abu Bakar saja melakukan demikian. Maka barakallahu fikum, saya katakan, bersikap jujurlah Anda, wahai ustaz. Ya, jangan baca hadis setengah-setengah. Sampaikan dengan jujur sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, jangan memahami hadis dengan hawa nafsu atau karena mengikuti kebanyakan manusia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita bacakan hadis Abu Bakar secara lengkapnya. Lama qala sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul bersabda, "Man jarra saubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang menyeret pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ada kata sombong. Faqala Abu Bakrin, kemudian berkata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi." Ya Rasulullah, sesungguhnya sarungku melorot atau merosot atau mail miring. Illa an ata'ahada, kecuali jika saya melihatnya. Ketika beliau melihat sarungnya melorot atau merosot, beliau angkat dan naikkan kembali sarungnya. Ya, faqala Rasulullah, maka Rasul berkata, "Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala." Sesungguhnya engkau melakukannya bukan karena sombong. Ya. Barakallahu fikum, hadis Bukhari Muslim. Kenapa Abu Bakar tidak dikatakan sombong? Pertama, beliau ketika melihat sarungnya melorot, beliau angkat. Artinya beliau melakukan itu bukan karena kesengajaan. Ya. Yang kemudian yang kedua, beliau tidak melakukan secara terus-menerus, tetapi beliau melihat, beliau angkat. Ini menunjukkan bukan atas dasar keinginannya sendiri, ya, pakaiannya menjulur sampai ke bawah mata kakinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira amma ba'd. Setelah kita mendengar khutbah pertama, jelaslah sudah bahwa memakai pakaian di atas mata kaki bagi laki-laki itu perintah Allah dan Rasulnya, bukan ciri khas golongan atau kelompok tertentu. Maka jika kita merasa sebagai umat Nabi Muhammad, hendaknya kita melakukannya. Dan jangan berpikir saya nanti disebut kelompok ini. Bukan, sampaikan ini perintah Allah dan Rasulnya, bukan ciri khas kelompok tertentu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan nasihat saya bagi yang masih suka mengolok-olok dengan sebutan si cingkrang, si kebanjiran, si kurang bahan dan si yang lainnya, berhentilah mengolok-olok syariat. Karena itu semua datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, ketika Anda mengolok-olok syariat, itu berarti Anda menghina pembuat syariat. Siapa yang membuat syariat? Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan ancaman bagi orang-orang yang mengolok syariat Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 66. Qul, katakanlah Muhammad, "Abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan mencari-cari alasan. Sungguh kamu telah kafir setelah beriman. Lihat ancamannya, siapa yang mengolok-olok syariat Allah, diancam dengan kekufuran. Semoga orang yang melakukannya bertaubat dan tidak lagi melakukan. Jika kita seorang mukmin, ucapkanlah perkataan yang baik atau diam. Jika kita belum mampu, maka janganlah mengolok-olok orang yang telah melakukannya. Berdoalah kepada Allah agar diberikan kekuatan kita bisa melakukannya. Karena hanya orang-orang berimanlah yang mempunyai keimanan dan rasa takut kepada Allah yang mau melakukannya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Allahumma gfirli lil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana aslihna wa aslih wulata umurina. Allahumma aslihna wa aslih wulata umurina. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.